بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita terakhir sampai pada sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan para malaikat ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan bagaimana proses setan mencuri berita, dalam hal ini terkait dengan firman Allah ya, yang disampaikan di hadapan para malaikat-Nya, yang kemudian setan ini secara berurutan ya, menyampaikan kepada rekan-rekannya untuk kemudian sampai ke telinga dukun atau tukang sihir. Dan ketika sampai di telinga dukun dan tukang sihir, maka berita itu sudah didominasi dengan kedustaan, kebohongan, artinya sudah tidak asli lagi. Bahkan disebutkan dalam hadis sampai 100 kedustaan. Maka Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam uraian lanjutannya terhadap hadis ini, beliau mengatakan, qala al-musannif wa fihi qubulun nufus lil batili. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala bahwa di dalam hadis itu terdapat faidah, yaitu qubulun nufus lil batil, adanya jiwa-jiwa manusia yang begitu mudah menerima kebatilan. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'ati kadzbatin. Sebagai buktinya adalah bahwa mereka lebih cenderung percaya, bergantung kepada suatu berita yang kebenarannya hanya 1%, sementara kebohongannya 100%. Ini terkait dengan orang-orang yang mempercayai setiap perkataan dukun atau ahli sihir. Ya. tidak sedikit orang yang cenderung lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh dukun daripada apa yang disampaikan oleh para ulama. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak sedikit jiwa-jiwa manusia itu yang justru cenderung lebih menerima apa? Kebatilan. Karena yang disampaikan oleh dukun itu kebenarannya hanya 1%. Sedangkan kedustaannya mencapai 100%. Ya. Kemudian wafihi anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqq fala yadullu ala annahu haqqun kulluhu. Dalam hadis itu juga ada keterangan bahwa sesuatu apabila di dalamnya mengandung sedikit kebenaran, maka tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu semuanya menjadi benar. Kalau cuman kebenarannya hanya sedikit, maka ini tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan benar semuanya. Ya. Berita yang disampaikan oleh dukun mungkin saja ada benarnya, tapi cuma 1%. Sedangkan kebohongannya, kedustaannya mencapai 100%. Maka berita yang disampaikan oleh dukun itu tidak menunjukkan benar semuanya, hanya karena gara-gara ada kebenarannya 1%. Ya. Fakathiran ma yulabbisu ahlul dhalal al-haq bil batil. Maka orang-orang yang membawa kesesatan, ya, mereka sering mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Tujuannya apa? Liyakuna akbal libatilihim. Agar kebatilan yang disampaikannya lebih bisa diterima. Karena kalau orang-orang yang membawa kesesatan ketika menyampaikan sesuatu semuanya sesat, mungkin banyak orang yang menolaknya. Tapi ketika dicampuri sedikit kebenaran, ya, maka ini bisa jadi menjadi pemikat bagi sebagian orang untuk kemudian menerimanya. Ya. Ahlil bid'ah, ya, ketika menyampaikan sesuatu semuanya berbahaya. Semuanya berbahaya. Tapi bukan berarti tidak ada kebenarannya. Ada kebenarannya. Mungkin presentasenya hanya 1. Sedangkan kebenaran, kebohongannya, kedustaannya lebih banyak. Nah, maka ini harus diwaspadai. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena tadi, supaya kebatilannya lebih bisa diterima. Ya. Qala ta'ala, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil, wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian kalian dengan sengaja menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya. Ini teguran dari Allah bagi mereka-mereka yang membawa kesesatan, bagi mereka-mereka yang berada di atas kebatilan, ya, agar jangan mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Karena walau bagaimanapun, al-haqqu wadih, yang namanya kebenaran itu akan tetap jelas nampak. Ya. Karena pada kebenaran itu ada cahaya. Pada kebenaran ada cahaya. Nah, qala wa fi hadhihi al ahadith wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha ithbatu 'uluwi Allahi ta'ala 'ala khalqihi wa 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang setelahnya, kisah tentang bagaimana Allah pertama kali menyampaikan firman-Nya atau wahyu-Nya di hadapan para malaikat, ada keterangan tentang itsbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Tentang sifat ulu Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Allah memiliki sifat ulu. Sifat ulu Allah ini ada tiga, ya. Pertama, ulu apa? Zatnya, ulu zat. Kedua, ulu al-qahri. Ketiga, ulu al-qadri. Ulu zat, ulu al-qahr, ulu al-qadr. Sudah pernah disampaikan ini kan? Sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ini, hadis-hadis yang sudah kita baca itu mengandung ketetapan adanya sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tinggi di atas makhluknya. Yaliqu bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a bikalamin yasma'uhu almalaikatu. Kemudian berikutnya, Allah ta'ala lam yazal mutakalliman, senantiasa berbicara, idza syaa'a, apabila Allah menghendakinya, bikalamin, dengan suatu pembicaraan, yasma'uhu al-malaikatu, yang dapat didengar oleh para malaikat. Ini menunjukkan bahwa sifat kalam bagi Allah itu berhubungan dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak berbicara, maka Allah akan berbicara. Ya. Jadi kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan kalam yang dahulu ya saja, kemudian sekarang Allah tidak disifati dengan sifat kalam, tidak. Allah akan tetap disifati dengan sifat apa? Kalam. Ya. Allah akan tetap disifati dengan sifat kalam. Wa hadza qawlu ahli sunnah qatibatan salafan wa khalafan. Ini adalah madhab ahlus sunnah secara pasti, salafan wa khalafan, baik yang salafnya maupun yang khalafnya yang datang kemudian. Nah, seluruh ahlus sunnah meyakini bahwa Allah lam yazal mutakalliman, Allah senantiasa memiliki sifat apa? Kalam. Dan Allah akan berbicara apabila Allah berkehendak. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada makhluknya ini bisa jadi secara langsung tanpa melalui perantara, secara langsung tanpa melalui perantara, seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalam Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya kadang melalui dibalik hijab. Dibalik apa? Hijab. Min warai hijab. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, kalam Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya itu bisa melalui perantara dalam hal ini malaikat Jibril. Jadi kalam Allah kepada makhluknya ada tiga. Secara langsung, kemudian min waro'i hijab, dibalik tabir, hijab, dan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Khilafan lil asyairah wal jahmiyah wa nufat al mu'tazilah. Ini berbeda dengan asyairah, jahmiyah, dan juga mu'tazilah. Kalau jahmiyah jelas mereka menolak sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini bahwa Allah itu yatakallam, Allah itu berbicara. Kalau asyairah mereka meyakini bahwa kalam Allah itu kalam nafsi. Kalam nafsi, kalam yang tidak bisa didengar. Kalam yang tidak mengandung huruf dan suara. Ya, kalam yang tidak mengandung huruf dan suara. Ya, ini pendapat Asy'ariyah, ya, Mu'tazilah. Adapun Jahmiyah, mereka dengan terang-terangan menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah sekali lagi, Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Annallaha lam yazal mutakalliman. Allah tetap memiliki sifat kalam. Kapan Allah berkehendak untuk berbicara, maka Allah akan berbicara. Dan pembicaraannya ini dapat didengar oleh para malaikat. Ketika suatu pembicaraan dapat didengar, maka pembicaraan itu secara otomatis mengandung huruf dan suara. Pembicaraan itu atau kalam itu terdiri dari huruf dan suara. Ada kitabullah Al-Quran, itu isinya huruf. Ya. Huruf kemudian mengandung unsur apa? Suara, sehingga dapat didengar. Buktinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendengar perkataan Allah. Para malaikat juga mendengar perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kalam bagi Allah itu mengandung unsur huruf dan suara. Nah, adapun al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, mereka meyakini bahwa kalam Allah itu kalam nafsi, kalam yang ada dalam jiwa, ya, yang tidak mengandung unsur huruf dan suara. Nah, qala fa iyyaka an taltafit ila ma zakhrafahu ahlul batil. Maka jangan sekali-kali engkau menoleh kepada apa yang selalu dihiasi oleh ahlu ta'til. Ahlu ta'til adalah orang-orang yang menolak sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya tidak perlu terpengaruh dengan argumentasi, alasan-alasan ahlu ta'til. Orang-orang yang menolak sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sebaik-baik pelindung. Kemudian berikutnya dalam kitab Tauhid dinukil sebuah hadis. Qala wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza arada Allah ta'ala an yuhi bil amri takallama bil wahyi. Akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun shadidatun khaufan minallahi azza wa jal. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah hendak menyampaikan wahyunya bil amri mengenai suatu urusan, takallama bil wahyi, maka Allah akan berbicara. Allah akan berbicara. Akhadatis samawati minhu rajfatun, hingga mengakibatkan langit itu berguncang. Mengakibatkan langit berguncang. Au qala ra'datun syadidatun, atau terdengar suara yang keras, ya, semacam petir. Kenapa sampai begitu? Khaufan minallahi azza wajal. Karena langit itu dalam keadaan takut dari Allah azza wajal. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iku wa kharru lillahi sujjada. Dan apabila kemudian wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu didengar oleh ahlus samawat, penghuni langit, dalam hal ini siapa? Para malaikat. So'iku, mereka semua pingsan. Wa kharru lillahi sujjada, mereka semua tersungkur sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini karena keagungan kalam Allah. Karena keagungan, kebesaran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fayakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Setelah semua penghuni langit itu pingsan, dalam hal ini para malaikat tersungkur sujud di hadapan Allah. Yakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril. Yang paling pertama kali sadar dan mengangkat kepalanya adalah Jibril. Jibril yang paling pertama sadar. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Kemudian Allah menyampaikan, berbicara, ya, kepada Jibril terkait dengan wahyu yang ingin disampaikannya. Thumma yamurru Jibril alal malaika. Setelah Jibril mendengar itu, wahyu yang disampaikan oleh Allah, lalu Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuh. Sa'alahu malaikatuha. Setiap kali melewati satu langit, ya, berarti ini Jibril turun ya. Setiap melewati satu langit, maka para malaikat yang menghuni langit tersebut akan bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah disampaikan oleh Rabb kita tadi wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haq. Kemudian Jibril menjawab, yang disampaikan oleh Rabb kita tadi adalah al-haq. Wa huwal aliyul kabir. Kebenaran, wahyu, wa huwal aliyul kabir, Dia Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ya. Kemudian lewat lagi langit yang di bawahnya penghuni langit itu pun, yakni malaikat yang tinggal di situ juga bertanya, apa yang disampaikan tadi oleh Rabb kita wahai Jibril? Jibril kembali mengatakan al-haq, wahyu, kebenaran, ya. Terus begitu. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, hingga akhirnya seluruh penghuni langit, dalam hal ini para malaikat, mereka mengatakan sama persis seperti yang dikatakan oleh Jibril, bahwa yang disampaikan oleh Allah itu adalah al-haq, yakni wahyu. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah 'azza wa jalla, hingga akhirnya selesailah Jibril menyampaikan tugasnya, menyampaikan wahyu. Ya. Ini proses wahyu yang disampaikan oleh Allah kemudian dibawa oleh Jibril. Prosesnya seperti ini. Ya, ketika Allah menyampaikan wahyunya, semua malaikat dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri, bahkan langit semuanya berguncang, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sadar Jibril, kemudian Allah menyampaikan firman-Nya, memerintahkan Jibril untuk disampaikan kepada hamba-Nya. Lalu Jibril membawa wahyu itu, dan setiap kali turun melewati satu langit, maka malaikat yang menghuni setiap langit itu akan bertanya kepada Jibril soal apa yang telah disampaikan oleh Allah. Maka Jibril akan menyampaikan wahyu. Ya, Jibril akan menyampaikan apa? Wahyu. Nah, itu prosesnya. Hadis ini kembali dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hadzal haditsu rawahu Ibnu Abi Hatim bisanadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya, kama dzakarahu Al-Imad Ibnu Katsir. Seperti yang telah disebutkan oleh Imad Ibnu Katsir. Ya, Imad Ibnu Katsir fi tafsirihi Imaduddin Ibnu Katsir Abul Fida. Kunyahnya Abul Fida. Lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Katsir, ya. Fi tafsirihi, dalam tafsirnya. Apa tafsir Ibnu Katsir namanya tafsir apa? Ibnu Katsir namanya tafsir apa? Bukan tafsir Ibnu Katsir loh, ada namanya. Apa namanya tafsir Ibnu Katsir itu? Al-Qur'anul Azim. Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ya, karya Ibnu Katsir, tapi lebih cenderung orang mengenal dengan sebutan apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Memang kebanyakan kitab-kitab tafsir itu disandarkan kepada nama penulisnya. Seperti tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi. Bukan itu nama tafsirnya, tapi dinisbatkan kepada penulisnya, ya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsir As-Sa'di, atau tafsir yang lainnya banyak, ya. Nah, qala An-Nawas bin Sam'an, sahabat yang membawakan hadis tadi adalah sahabat Nawas bin Sam'an, bikasri sin, dengan dikasrohkan sinnya, Sim'an katanya. Nawas bin Sim'an, bisa Sam'an, bisa juga Sum'an, ya. Bin Khalid Al-Kullabi wa yuqal Al-Ansari. Nawas bin Sam'an atau Sim'an, nama lengkapnya adalah bin Khalid Al-Kullabi. Bin Khalid Al-Kullabi Al-Ansari, sahabi, seorang sahabat. Wa yuqal inna abahu sahabiyun aydhan. Ada yang mengatakan bahwa ayahnya juga seorang sahabat. Berarti kalau dia sahabat dan ayahnya sahabat, itu istilahnya sahabiyun ibnu sahabi. Sahabiyun ibnu sahabi, sahabat putra seorang sahabat, ya. Sahabat putra seorang sahabat. Nah, kalau Aisyah disebutnya apa? Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah binti Siddiq. Kalau Nabi disebutnya apa? Shadiqul Masduq. Ya, Shadiqul Masduq. Aisyah Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah binti Siddiq. Nah, kalau sahabat, ayahnya sahabat disebut Sahabiyun Ibnu Sahabi. Nah. Qauluhu idza arada Allah an yuhi bil amri ila akhirih. Dalam hadis tadi dikatakan bahwa apabila Allah hendak menyampaikan wahyunya mengenai satu urusan, ya. Fihi, dalam hal ini ada faidah, yaitu an-nassu ini menjadi sebuah dalil, sebuah nas, ala anna Allah ta'ala yatakallam bil wahyi, yang menerangkan bahwa Allah itu ketika menyampaikan wahyu maka Allah berbicara. Ya, ketika menyampaikan wahyu maka Allah berbicara. Wa hadza min hujjati ahli sunnah 'alan nufat. Dan ini termasuk hujah yang ditegakkan oleh ahli sunnah kepada orang-orang yang menolak kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antaranya adalah Jahmiyah. Jahmiyah menolak sifat kalam bagi Allah. Mu'tazilah menolak sifat kalam bagi Allah. Liqaulihim lam yazal Allah mutakalliman idza syaa. Ahlus sunnah mengatakan bahwa Allah itu tetap terus-menerus disifati dengan sifat kalam dan Allah akan berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, salah kalau ada orang yang meyakini bahwa dulu Allah berbicara, kalau sekarang Allah tidak berbicara. Lah, enggak benar. Ya, tapi Allah akan terus disifati dengan sifat kalam dan Allah akan berbicara sesuai dengan kehendaknya. Qala akhadhatis samawati minhu rajfatun. Di dalam hadis tadi ada kalimat akhadhat as-samawati minhu rajfatun. Langit-langit akan berguncang. Ya. As-samawati, kata as-samawati maf'ulun muqaddam, objek yang didahulukan penyebutannya. Wal fa'ilu rajfatun, sedangkan fa'ilnya apa? Rajfatun. Jadi akhadhatis samawati minhu rajfatun. Akhadhat fi'ilnya, as-samawati maf'ulnya, rajfatun fa'ilnya. Aturannya harusnya fi'il, fa'il dan maf'ul. Aturannya fi'il, fa'il dan maf'ul. Tapi kadang-kadang maf'ul didahulukan daripada fa'ilnya. Jadi fi'il, maf'ul, baru kemudian fa'il. Seperti di sini, akhadhatis samawati minhu rajfatun. As-samawat ini maf'ul muqaddam, objek yang didahulukan. Objek itu harus mansub, harus nasob. Tapi di sini pakai kasroh. Kenapa? Karena, sebentar, karena... Kenapa? Karena jama' mu'annas salim. Karena jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim itu mansub bil kasroh. Mansubnya dengan kasroh. Jadi tidak setiap mansub itu harus fathah. Ada kalanya kasroh. Ada kalanya mansub dengan apa? Selain kasroh. Tanda masubnya dengan apa? Dengan apa tanda nasob? Kan tidak mesti kasroh ya, nggak mesti fathah. Kadang kasroh. Ada lagi tandanya apa lagi tanda nasob mansub? Ya misalnya. Apa lagi? Apalagi alif misalnya. Kalau alif apa? Dalam isim lima ya, dalam asmaul khamsah ra'aitu abaka. Ya. Nah, ra'aitu abaka. Kalau ya dalam isim atau jamak mudzakkar salim. Nah. Jadi fa'ilnya adalah rojfah, sedangkan as-samawatinya adalah maf'ul. Ay asobas samawati min kalamihi ta'ala rojfatun. Artinya adalah bahwa langit bergetar, ya, karena terkena atau mendengar kalam Allah Ta'ala. Ay irtajafat, berguncang. Wa huwa sarihun fi annaha tasma'u kalamahu Ta'ala. Ini secara jelas menunjukkan bahwa langit-langit itu mendengar kalam Allah. Langit mendengar kalam Allah. Kalau seandainya tidak mendengar dan kalam Allah tidak mengandung unsur suara, tentu langit-langit tidak akan berguncang. Langit berguncang karena mendengar kalam Allah. Langit bisa mendengar kalam Allah karena kalam Allah mengandung unsur apa? Mengandung unsur suara, ya. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah taqala, seperti Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Ikrimah, idza qadallahu amran takallama tabaraka wa ta'ala rajafat as-samawati wal ard wal jibal wa kharratil malaikatu kulluhum sujjada. Dari Ikrimah, Ikrimah ini salah seorang murid seniornya sahabat Ibnu Abbas, ya. Sering sekali an Ikrimata an Ibni Abbas, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi gurunya adalah Ibnu Abbas. Qala idza qada Allahu amran, kata Ikrimah, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara sebagai wahyunya, takallama tabaraka wa taala, maka Allah akan berbicara. Rajafat as-samawati wal ard, dan ketika itu berguncanglah langit dan bumi bahkan gunung. Berguncang langit, bumi, bahkan gunung. Wa kharratil malaikatu kulluhum sujjada, dan para malaikat semuanya tersungkur sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekali lagi dahsyatnya dan agungnya kalam Allah tabaraka wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.